tapi hampa terasa. Di sini ku tanpamu, bagiku semua sangat berarti. Tepiskan sepiku bersamamu. Akan mungkin ada yang lain di sisi, sejenak jiwa hanya untukmu. Buat Mas Chan ya, selamat siang Mas Chan. Akan mungkin ada yang lain di sisi, tepiskan sepiku bersamamu. Jenis atau apa namanya salah satu